السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافي مزيدا، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، sahabat muslim dan muslimah dimanapun antum semua berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, segala keberkahan dan taufiqnya, segala kemudahan dan keindahan akan nilai-nilai kebajikan ke dalam diri kita, sehingga kita bisa secara konsisten menjalankan kebenaran yang kita ketahui, menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, mengisi hari demi hari kehidupan kita dengan segala hal yang bisa memberikan manfaat di dunia maupun di akhirat, baik untuk kita pribadi maupun untuk setiap manusia, setiap orang, setiap makhluk Allah yang ada di sekitar kita. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sore hari ini kita masih membahas kitab Ad-Da' wa-Dawa karya Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala an. Pembicaraan kita masih seputar hadis-hadis atau dalil-dalil yang menceritakan tentang ancaman Allah subhanahu wa ta'ala pada banyak perbuatan dosa. Jadi masih masuk dalam nususul wa'id. Tujuan utama dari Ibn Al-Qayyim memaparkan seluruh dalil-dalil tersebut adalah mengingatkan kita kembali akan bahaya kita itu meremehkan perbuatan-perbuatan dosa, meremehkan kondisi diri kita yang masih tenggelam dalam berbagai kesalahan, yang lengah untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lengah untuk menyadari ya kealpaan kita, untuk memperbaiki diri kita, yang semua itu adalah bagian daripada talbisu iblis ya, jeratan iblis, tipu daya iblis yang memang menginginkan kita untuk selangkah demi selangkah menuju kehancuran, menuju kekufuran, anikfur. Karena tujuan utama iblis adalah kita kufur ya, kita keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis tidak akan puas kita berbuat maksiat ya, iblis tidak akan puas kita itu melanggar hukum Allah. Karena setiap orang yang melanggar hukum Allah, setiap orang yang bermaksiat ketika dia bertobat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus seluruh dosa-dosanya. Maka iblis akan mengantarkan kita menuju kekufuran dengan caranya yang luar biasa, diantaranya dengan membuat kita berangan-angan ya, membuat kita terlena dengan perbuatan-perbuatan salah kita. Kita akan lanjutkan pembahasan sampai pada hadis. Kemarin kita sudah sampaikan ya ucapan Ibnu Taimiyah, dan ini sangat bagus. Saya akan ulangi saja ucapan beliau, kemudian kita akan dihantarkan pada hadis berikutnya. Ibnu Taimiyah mengatakan, kama anna khayral anbiya, maaf, kama anna khayral nasil anbiya, manusia yang terbaik adalah para nabi, fasyarrun nasi man tashabbaha bihim minal kadzabin, maka manusia yang paling jelek, manusia yang paling jahat adalah yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Wadda'anahu minhum walaysa minhum, ya. Mengklaim diri mereka nabi padahal mereka bukan nabi. Fa khairun nas ba'dahum al-ulama wasyuhada wal mutasaddiqun. Yang terbaik setelah para nabi adalah para ulama. Orang-orang yang mati syahid, orang yang bersedekah dengan ikhlas. Wa syarrun nas, maka orang yang paling jahat sesudah para pengaku nabi tadi adalah man tashabbaha bihim, yang menyerupakan dirinya dengan para ulama, dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang mati syahid, dengan orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas. Yuhum annahu minhum, yakni berbuat dalam kehidupan mereka seolah-olah mereka itu ulama, seolah-olah mereka ahli sedekah, seolah-olah mereka berjihad di jalan Allah. Walaysa minhum, padahal bukan termasuk di antaranya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Man kanat indahu li akhihi mazlamah. Man kanat indahu li akhihi mazlamah. Seseorang yang menzalimi, ya, saudaranya, seseorang yang menzalimi saudaranya, min malin, dengan mengambil hartanya, aw irdin, atau mencemari nama baiknya, falyatihi, cepat datangi saudaranya tadi, falyastahillaha, minta maaf, minta dihalalkan. Kalau itu adalah kezaliman harta, dikembalikan. Kalau belum mampu, janjikan akan dikembalikan, atau minta dia untuk memaafkan dan memutihkan. Qabla ayyukhala walaysa hundiya dinarun wala dirham, sebelum semua itu diambil paksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah di akhirat, saat dia tidak lagi punya dinar maupun dirham, saat dia tidak punya harta sedikit pun, uang sedikit pun untuk mengembalikannya. Fa in kana lahu hasanat, kalau pada saat itu dia datang dengan segala kebaikan, ukhidha min hasanatihi, kebajikan yang dia amalkan di dunia akan dirampas. Fa utiya hadza, diberikan kepada orang yang dizaliminya tadi. Wa illa ukhidha min sayiati hadza fa tulihat alaihi, kalau belum cukup akan diambil kejahatan orang tersebut, dilimpahkan kepadanya. Summa tulihat fin nar, lalu dicampakkan ke dalam neraka. Nah, ini hadis yang makna dari hadis ini ada dalam hadis yang sangat masyhur dan populer, ya. Itu yang disebut dengan istilah hadisul muflis, ya. Hadis orang yang bangkrut, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu, ya? Manil muflis. Ya, bukan muflih, tapi muflis. Hati-hati salah nyebut sedikit, artinya kebalikan, ya. Kalau muflis itu orang yang menang, kalau muflis orang yang bangkrut, jadi kebalikan. Atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata. Kalau kami, dalam istilah kami, orang yang bangkrut atau muflis itu adalah orang yang udah gak punya duit lagi, udah gak punya harta apapun juga, itu namanya muflis. Maka beliau bersabda, yaitu Rasulullah, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari kalangan umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang di hari kiamat nanti, ya, bisolatin wassiyamin wazakatin, dengan membawa banyak pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pokoknya datang dengan segala pahala kebajikan yang pernah dia lakukan di dunia. Waqad syatama hadza wa akhadha mala hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza, tetapi ternyata di dunia ini dia sering mencaci maki orang lain, kadang-kadang tangannya ringan mukul orang lain, ya, kadang-kadang dengan gampang dia bahkan menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, bahkan kadang-kadang membunuh orang lain, memfitnah orang lain, pokoknya melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain. Fayu'tahada min hasanati wahada min hasanati, akhirnya kerja dia di akhirat nanti dengan segala bentuk modal kebaikan yang dia bawa itu membagi-bagikan kebaikannya kepada orang lain, ya. Orang yang pernah dipukul dikasih sebagian kebaikannya, orang yang pernah dicaci dikasih sebagian kebaikannya, ya. Orang yang pernah dihina, orang yang pernah difitnah, diberikan sebagian di antara kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuh, kalau kebaikan yang udah habis, waduh, gak ada lagi yang mau dibagiin. Ternyata dia masih menyisakan kezaliman kepada beberapa orang atau banyak orang. Ya. Maka apa yang dilakukan? Ya. Diambil kejahatan, ya, orang-orang tersebut. Diambil kejahatan orang-orang tersebut. Kemudian dilimpahkan, faturihat alaihi tsumma turihat finnar. Kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka. Jadi ikhwaskan fiddin, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang semakna dengan hadis tadi. Hadis yang sangat masyhur, yang sangat populer di antara kita, yang dikenal dengan istilah hadisul muflis. Hadis orang yang bangkrut. Apa inti daripada hadis tersebut? Bahwa setiap kejelekan yang kita lakukan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak orang lain, itu pertanggungjawabannya kontan, ya. Sekali lagi, pertanggungjawabannya itu kontan. Sebelum itu diselesaikan, seperti disebut dalam hadis ini, ya, mumpung belum selesai persoalan di dunia, Allah masih menyisakan usia bagi kita. Kalau kita banyak menzalimi orang lain, segera selesaikan. Ya. Persoalannya kalau itu adalah harta yang kita ambil, kita kembalikan, atau minta dihalalkan, atau untuk sementara waktu kita minta ditunda, agar kita bisa membayar apa yang kita ambil dari mereka tanpa kebenaran. Ya, tidak dengan cara yang benar. Tapi kalau persoalannya adalah ghibah, persoalannya adalah fitnah, ini jauh lebih susah, karena ini adalah kehormatan. Ya. Makanya itu para ulama sering membahas, ya, dalam kitab-kitab tentang taubat. Salah satu di antara yang sulit bagi kita menyelesaikannya adalah ketika kita banyak menggibah orang lain, ya. Ketika kita banyak menghina orang lain. Karena persoalannya adalah salah satu di antara syarat taubat, al-iqra' minal dhunub, meninggalkan perbuatan dosa. Ya. Kemudian an-nadamah, menyesalinya. Al-azmu alla ya'ud, janji enggak akan mengulanginya lagi. Kalau berkaitan dengan hak orang lain, harus diselesaikan. Kalau harta dikembalikan, selesai. Ya. Tetapi kalau kita banyak memfitnah, banyak mengejek orang lain dan lain sebagainya, sementara orang itu kadang-kadang wujudnya saja kadang-kadang enggak jelas. Ya. Kita mencaci maki orang secara massal, ya. Ya, menjelek-jelekkan orang secara massal, betul, ya? Ya. Kalau yang kita jelek-jelekkan itu kan kelompok, itu kan massal yang wujudnya enggak jelas. Bagaimana kita akan meminta maaf kepada mereka semua? Secara zahir susah, karena sering dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab taubat. Ada banyak masalah yang kadang-kadang enggak mungkin, kan, gitu. Itu kita bicara seperti pembahasan tadi pagi, ya, tentang masalah mudarat. Kalau kita minta maaf, ada kalanya orang itu malah yang tadinya enggak marah jadi marah. Yang tadinya dia enggak tahu kita fitnah, malah jadi tahu. Betul enggak? Ya, kita memfitnah dia, dia ternyata enggak nyadar, gitu loh. Ya, begitu kita ngomong maaf saya sudah memfitnah kamu, malah dia tahu. Yang tadinya kita tidak bermusuhan jadi bermusuhan. Jadi kadang-kadang ada masalah mudarat yang harus kita perhitungkan. Maka para ulama mengatakan pada saat itu, ya, ketika tidak dimungkinkan, kita membalasnya dengan memperbanyak doa. Ya, doakan orang-orang yang pernah kita zalimi, ya, doakan orang-orang yang pernah kita sakiti, ya, termasuk orang-orang yang lama ngerokok baru berhenti, ya, ya, itu kan banyak orang yang dizalimin, ya, diam-diam, ya, sebagai perokok aktif, ya, waktu di bos, waktu di jalanan, orang yang gak kita kenal, anak-anak kecil, ya, sebagian mungkin udah meninggal dunia. Doakan mereka, kayak saya sering katakan, banyakkan doa untuk kaum muslimin dan muslimat. Allahumma ghafir lil mu'mini wal muslimat wal muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Pokoknya semua doa yang senada dengan itu, yang semakna dengan itu. Kita memohon ampun kepada kaum muslimin dan muslimat. Kalau kita tahu khusus, kita khususkan buat mereka doa-doa kita. Ya Allah, ampunilah fulan, fulan dan fulan, fulanah, fulanah dan fulanah. Ya. Ini dalam upaya apa? Agar semua persoalan itu selesai di dunia. Karena kalau enggak, bayarannya kontan. Semua itu akan dibayar dengan semua kebaikan yang kita lakukan. Sangat mengerikan sekali, nanti akan kita jelaskan lagi, ya, insyaallah. Pada contoh berikutnya. Dalam sahih, ya. Diriwayatkan, ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim serta yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini hadis ini diriwayatkan dengan berbagai macam lafal, ya. Qala man akhadha shibran minal ardi bighairi haqqi. Orang yang mengambil satu jengkal saja tanah milik orang lain tanpa hak, khusifa bihi yaumal qiyamah ila sab'i ardin, ya, khusifa bihi yaumal qiyamah ila sabi'i ardin, ya. Nanti dia akan dihukum, khusifa itu ada seperti apa, khusufus syams, ya, gempa, artinya dibalikkan. Yang dimaksud di sini, ya, tubuhnya akan dibalikkan, dilipat, ya, tubuhnya akan dibalikkan, dilipat dengan 7 lapis tanah, ya, dengan 7 lapis tanah. Artinya hukumannya disesuaikan dengan apa yang dia ambil, ya, nanti akan kita jelaskan. Ini salah satu di antara lafal hadisnya, ya. Salah satu di antara lafal hadisnya, dan lafalnya sangat banyak sekali, ya. Hadisnya sangat banyak sekali lafalnya. Ya, di majmu' turukinya, turukinya bukan saja sahih, karena masing-masing riwayatnya juga banyak yang sahih, sehingga mendekati mutawatir. Hari ini saking banyaknya. Jadi dari sekian banyak hadis soal hak dan kewajiban, maaf ya, soal mengambil hak orang lain, mengambil yang bukan hak kita, itu yang paling banyak itu yang bicara tentang ngambil tanah. Dan luar biasanya semuanya itu digambarkan dengan kalimat syubran, ya. Ada yang manik tato asyubran, ya. Bighairi haqqin, orang yang nyomot, ya, iktato itu nyomot, nyomot satu jengkal saja. Kita mungkin berpikir ngambil tanah satu jengkal, mungkin emang enggak, ya. Itu jumlah yang sangat sedikit sekali. Jadi rata-rata itu digambarkan satu jengkal, manik tato asyubran bighairi haqqin, ya. Siapa yang mengambil tanah satu jengkal saja tanpa hak, maka dia akan dihukum. Ya, hukumannya itu macam-macam. Tawwaqahullahu bihi. Ada yang dikalungkan dengan tanah itu di hari kiamat nanti, yang diambil dari 7 bumi, ya, 7 tanah. Ikhwas kafirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini para ulama menjelaskan kenapa sekian banyak contoh itu semuanya tentang tanah. Dan rata-rata hanya dikatakan sedikit saja. Nah, hanya satu jengkal saja. Di antara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwa salah satu di antara yang paling harta yang paling banyak disengketakan oleh orang itu adalah tanah. Orang bersengketa tentang kepemilikan mobil ada, tapi nggak terlalu banyak. Bersengketa tentang kepemilikan rumah nggak banyak, ya. Bersengketa tentang kepemilikan anak ada, tapi nggak banyak. Yang terbanyak itu adalah bersengketa tentang kepemilikan tanah, itu yang paling banyak, ya. Kita semua pasti sering mendengar itu, ya. Kalau orang sengketa tentang tanah itu kadang-kadang ajaib, ya. Satu tanah bukan cuma punya 2 surat, bahkan kadang-kadang bisa 5 surat, ya. Jadi ada yang ngakui bukan cuma 2 orang, ya. Bukan sengketa 2 orang, 5, ya. Dan 5 surat itu umurnya beda-beda semua. Kadang-kadang enggak jelas lagi mana yang benar, mana yang enggak, ya. Nah, di kota Balikpapan ini kadang-kadang sengketa itu antara pemerintah, ya, dengan personal pribadi aja kadang-kadang bisa dimenangkan pribadi. Itu dalam beberapa kasus yang saya dengar, ya. Itu artinya apa? Sengketa tanah ini sengketa yang sangat legendaris kalau kita bilang, ya. Itu dari dulu sampai sekarang itu selalu ada di mana-mana. Yang kedua, ya. Yang kedua, persoalan tanah ini ada persoalan yang sangat rumit. Kalau kita ini sekarang terkait dengan hukum agraria, hukum-hukum apa namanya, banyak sekali hukum yang terkait dengan tanah ini yang mana pengukurannya itu kadang-kadang bisa meleset sedikit atau banyak gitu. Orang yang sudah yakin itu tanahnya saja, si fulan yakin tanahnya, tapi begitu eksekusi mau diambil, mau dibuat bangunan dan sebagainya, sering terjadi, ya, kelebihan satu jengkal, dua jengkal, ya. Terambil haknya satu jengkal, dua jengkal itu biasa. Jadi artinya kemungkinan terjadi kesalahan dalam mengambil itu tinggi banget gitu nih, karena ini bentuk pengukurannya itu, ya. Jadi kami dulu punya pengalaman, ya. Saya pernah tinggal di kota Medan dulu, ya, di salah satu masuknya sebenarnya tanah karo, ya. Kita membangun pesantren dan pesantren itu dibangun dari tanah yang kita beli, dibeli oleh yayasan gitu, ya. 7 hektar, ya. 7 hektar itu isinya apa? Isinya itu lembah-lembah, ya. Itu ada hutan-hutannya, di dalamnya ada sungai, ada air terjun. Bayangin, ya, itu tanah di situ kita membangun pesantren, ya. Nah, kemudian saya waktu itu bertanya gitu, ini luasnya gimana nih? Wah, ini 7 hektar, ini cara ngukurnya gimana ini, saya kan? Kan bentuknya nggak jelas gitu, ya. Naik turun ke sana kemari, ya. Ini ada caranya tersendiri. Ya, itu rumit sekali katanya, ya. Ya, itu ada caranya tersendiri, ya. Tapi berarti kemungkinan salah, wah tinggi banget katanya. Karena yang kayak gini ini yang paling gampang orang lain untuk ngakal-ngakalin. Ya. Apalagi tanah-tanah seperti itu banyak yang seringkali dibeli untuk dibiarkan dalam waktu yang lama. Nah ini yang sering terjadi. Jadi apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis ini salah satu di antara mukjizat Rasulullah SAW ya, tentang penjelasan tentang berbagai macam hal ya, yang mana di setiap zaman itu terjadi banyak keunikan-keunikan tentang persoalan tanah ini. Ya. Jadi Islam telah memberikan satu gambaran betapa besarnya dosa mengambil meskipun hanya satu jengkal tanah. Kemudian hikmah lain yang dijelaskan oleh para ulama di antaranya adanya hadis-hadis ya, adanya hadis-hadis yang kalau kita bisa ini kan jelaskan menggunakan tanah saja ya, manzara'a fi ardi qaumin bi ghairi haq, orang yang menanam, dalam sebuah hadis dikatakan begitu, menanam atau bercocok tanam di tanah yang bukan milik dia tapi milik orang lain, falaisa lahu ya minaz zar'i syai', maka dia tidak akan mendapatkan hak sedikit pun dari hasil tanamannya. Wa alaihi nafaqatu, tapi semua biaya dia tanggung. Dia mengeluarkan misalnya sudah puluhan juta nih untuk nanamin. Itu ternyata bukan punya dia gitu. Ternyata ketahuan punya orang lain. Sudah dia enggak punya hak sedikit pun. Seluruh yang dia tanam akan diambil yang punya. Lalu modalnya bagaimana? Habis. Bahkan apabila tersisa ada bagian yang harus dimodalin lagi. Misalnya setelah ditanam kan harus bersihin lagi. Harus dibersihkan lagi, dikembalikan seperti awal lagi ya. Maka itu tetap menjadi kewajiban dia, bayangkan ya. Itu adalah soal tanah. Jadi sangat sangat apa namanya? Sangat detail sekali. Nah, para ulama di antaranya juga menjelaskan begini. Masalah tanah berbeda dengan hal yang lain gitu. Orang ngambil mobil orang lain, kemudian diganti mobilnya, selesai. Ya. Orang mengambil uang orang lain, diganti uangnya, selesai. Tapi tanah, orang mengambil hak tanah orang lain di satu tempat, diganti ya. Bahkan kadang-kadang diganti dengan tanah yang lebih luas daripada itu, seringkali orang nolak. Karena persoalan tanah ya, persoalan tanah itu ketika orang itu sudah memiliki tanah tersebut dan dia merasa cocok dengan tanah tersebut, jangankan diganti di tempat yang lain, bergeser sedikit dari tempat itu saja mungkin dia udah gak mau. Itu soal tanah. Itu sensitifnya persoalan tanah. Ya, jadi dulu ada kejadian di Jakarta ya, waktu saya kecil itu ada penggusuran besar-besaran itu komplek ya, komando pasukan gerak cepat. Jadi komplek itu milik tentara ya, milik tentara, tetapi yang sudah pada pensiun. Pada waktu itu ada pengusaha yang sangat kaya raya yang akhirnya mengambil hak tanah tersebut ya. Mengambil hak tanah tersebut, padahal mereka itu sudah seumur hidup tinggal di sana. Artinya itu sudah milik mereka semuanya. Jadi yang datang pada waktu itu adalah aparat-aparat yang masih muda-muda, ya, yang kemudian memaksa mereka keluar. Akhirnya mereka paksa keluar dari sana. Lalu terjadilah dialog. Tanah mereka yang besarnya, ya kecil lah. Mungkin kalau ukuran rumah di sini paling besar ukuran 40-an. Ya. Kecil, ya, rumahnya kecil. Itu diganti dengan tanah yang luasnya 10 kali lipat. Tanah yang luasnya 10 kali lipat plus di dalamnya sudah ada bangunan. Ya, diganti dengan tanah yang luasnya 10 kali lipat plus di dalamnya bangunan, tapi di lokasi yang jauh di pinggiran kota sana. Hasilnya apa? Mereka menolak semuanya. Mereka semua nolak. Diganti dengan tanah yang jauh lebih luas, mereka nolak. Persoalannya apa? Karena tempatnya. Yang mereka tempati itu di tengah kota, sementara yang di sana di luar kota. Jadi itu persoalannya ya. Jadi tanah itu bergeser sedikit saja orang sudah bermasalah, apalagi bergeser jauh. Diganti dengan berlipat-lipat meskipun harga, secara harga 10 kali lipat tetap lebih mahal dari tempat itu, orang tetap gak mau. Dan tahu kenyataan yang terjadi sekarang ya. Tempat-tempat itu sekarang jauh lebih mahal dari tempat yang mereka tinggalkan sekarang. Sekarang ini ya. Jadi yang senang keturunannya ya. Ya, tempat-tempat itu sekarang, lokasi di mana mereka sekarang tinggal itu secara harga itu jauh lebih tinggi dari di tempat tersebut. Plus dengan luasnya yang jauh lebih luas. Artinya kalau seandainya mereka tahu yang terjadi, pasti mereka pada waktu itu akan rela. Tapi persoalannya ada beda ya. Jadi harga tanah itu bisa naik turun sesuai dengan kondisi situasi berubah-ubah, dari yang berharga sama sekali sampai tidak ada harganya. Ya, dulu tanah-tanah di Aceh itu harganya mahal sekali. Begitu kejadian dulu tsunami itu dijual nggak ada yang ada mau beli. Ini gara-gara satu kejadian tsunami. Ini salah satu contoh. Jadi ya masalah tanah ini sensitif ya. Beda dengan apa? Dengan harta benda lain ya. Orang yang hilang kadang-kadang diganti dengan yang sama, banyak yang mau, tapi kalau tanah tidak demikian. Jadi ini salah satu hikmah kenapa di dalam hadis banyak disebutkan tentang tanah. Jadi ini hak milik manusia di mana orang tidak sembarangan saja mau diganti ya dengan yang senilai dengan itu menurut pandangan orang lain. Makanya gambarannya itu meskipun diambil satu jengkal saja itu ancamannya luar biasa. Nah, kemudian untuk menilai hadis ini ya, kita bisa lihat ya bagaimana Islam itu memaksakan kita untuk mengganti padana dengan padana. Di sini kan dikatakan kalau orang itu mengambil satu jengkal tanah, nanti hukumannya di akhirat itu berkaitan dengan tanah juga ya. Tubuhnya itu akan dilipat, dimasukkan ke dalam tanah. Itu hukuman nanti di akhirat nanti. Jadi ketika Nabi SAW bersengketa dengan istri-istri beliau, sebenarnya bukan beliau yang bersengketa, tapi bersengketa oleh istri-istrinya ya. Salah seorang istri beliau dalam hadis yang hadisnya paling banyak sekali, itu diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam Ishratun Nisa. Itu hadisnya paling banyak. Bermacam-macam ya. Salah seorang istri Nabi mau ngasih makanan nih ya, kepada Nabi, tapi melalui khodim, enggak langsung tapi dimintain seorang pelayan untuk membawakan. Nah, di tengah perjalanan datang istri beliau atau ummahatul mukminin yang lain ya, dipecahkan ya makanan tersebut. Dalam sebagian riwayat, ini kan macam-macam riwayatnya. Sebagian riwayat itu makanannya habis semua. Sama tempat-tempatnya, ditumpah. Tapi ada sebagian riwayat yang mengatakan tempatnya saja. Ya, diganti tempatnya, kemudian makanannya dipindahkan ke tempat yang baru. Ya, lalu diberikan kepada Nabi. Jadi ada beberapa riwayat memang disebutkan. Kemudian akhirnya diterima oleh Nabi, dimakan. Jadi mereka menganggap bahwa Nabi enggak tahu atau menganggap itu masalah biasa saja. Sudah. Tapi kemudian Nabi mengatakan, ya ta'amun bi ta'amin ina'un bi ina'in. Ya, dalam riwayat yang lain, ta'amun bi ta'amin sahnun bi sahnin. Ya. Ta'amun bi ta'amin sahfatun bi sahfah. Jadi ada banyak riwayat. Kata beliau, makanannya harus diganti dengan makanan. Ya. Piring atau tempat wadahnya itu harus diganti dengan wadah yang sama. Jadi dalam beberapa riwayat digambarkan karena makanan itu sudah tumpah, maka si fulana ini harus masakkan masakan yang baru. Sementara tempat makanan tersebut harus diganti milik istri Nabi yang dipecahkan tadi. Jadi para ulama menjelaskan begini. Jadi apa yang difatwakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelesaikan persoalan tadi, itu adalah hal yang bisa meredam persoalan pada saat itu ya. Jadi si fulanah ya, istri beliau yang tempat makanannya dipecahin, jadi ridho ya, karena tempat makanannya diganti dengan yang baru. Sementara si fulanah ini ya, dia disuruh masak, sepertinya hukuman kan gitu ya. Tapi di sisi yang lain dia senang, karena pada dasarnya awalnya dia juga mau dia yang masak ya, tapi diduluin sama istri yang lain ya, jadi masing-masing senang. Tapi hikmah lain yang diambil oleh para ulama gitu ya, Nabi mengajarkan ya bahwa segala yang kita ambil itu akan harus diganti dengan yang sama, kira-kira seperti itu. Bila itu tidak diselesaikan di dunia, akan diselesaikan di akhir, dan caranya akan mengerikan sekali. Bayangin aja ya. Kalau di sini tanah dengan tanah kan begitu ya. Nah, tanah yang kita ambil akan kita bayar dengan tanah, tapi tanah itu akan menyiksa kita. Kita akan disiksa dengan tanah. Dikatakan di sini dari 7 lapis bumi. Itu diambil tanahnya untuk nyiksa kita. Luar biasa sekali gitu ya. Maka semua yang kita ambil pun akan begitu gitu ya. Kita enggak tahu bagaimana bentuk penyiksaannya, kita enggak tahu, hanya Allah yang Maha tahu gitu ya. Tapi yang jelas akan disiksakan dengan apa yang kita ambil berdasarkan apa yang disebutkan di sini ya. Kalau kita ambil traktor ya, kita akan disiksa dengan traktor gitu ya. Ya. Yang kita ambil itu rumah, kita akan disiksa dengan rumah gitu. Bagaimana bentuknya, cara Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang Maha tahu ya. Jadi ini isyarat, ya, isyarat yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya masalun bimasal. Setiap apa yang kita ambil dari saudara kita ya, dan kemudian tidak diselesaikan, kita akan disiksa dengan sesuatu tersebut dengan cara yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu diantara beberapa makna yang bisa kita ambil dari penjelasan hadis ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, narukum hadhihi yuqidu banu Adam juz'un wahidun min sab'ina juz'a min nari jahannam. Ya, api yang kalian gunakan atau yang digunakan oleh manusia pada umumnya di dunia ini hanyalah satu bagian dari 70 bagian neraka jahanam. Artinya dari segi panasnya, dari segi kedahsyatannya, hanya 1/70 bagian saja dari dahsyatnya api neraka. Qalu wallahi in kanat lakafiyah, ya Rasulullah, panas api yang di dunia ini udah cukup panasnya buat kami. Jadi kami enggak akan tahan kalau dibakar dengan api ini. Ini gambaran ya. Tadi kan dikatakan orang akan disiksa sesuai dengan sesuatu yang diambil gitu ya. Tadi dikatakan tadi. Tapi gambarannya di sini jangan bayangkan penyiksaan itu seperti yang kita bayangkan gitu. Itu enggak ada apa-apanya semua. Misalnya kita ngambil traktor ya, lalu kita akan disiksa dengan traktor ya, dihantam dengan traktor tersebut. Kan luar biasa menurut kita, tapi itu baru menurut kita. Ya, karena dikatakan api di dunia saja gitu loh, itu kan gak ada apa-apa dengan api di akhirat. Tapi kita mengatakan kalau disiksa dengan api yang di dunia saja kita udah gak tahan gitu loh. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Ya, setiap kali kulit kita itu hancur lebur ya, setiap kali kulit kita itu terbakar habis, Allah akan mengganti kulit kita itu dengan kulit yang lain agar kita merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bayangkan itu dengan api di dunia saja seperti dikatakan sahabat ini. Wallahi in kanat lakafiyah, ini sudah sangat cukup buat kami, sangat panas buat kami. Qala fa innaha qad fuddilat 'alaiha bi 69 juz'a qulhunna mithlu harriha. Padahal ini hanyalah sisa-sisa api ya, dari 69 bagian yang lain yang semuanya panasnya sama dengan itu. Jadi ikhwah sekalian fiddin, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi apa yang digambarkan dari siksa di neraka itu sebagaimana ya, kiasan dengan sebagaimana kenikmatan di akhirat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ya. Laisa fil jannati mimma fid dunya illa al-asma. Segala yang ada di akhirat nanti, di sorga nanti, itu enggak ada di dunia sedikit pun kecuali namanya saja. Jadi yang ada di akhirat nanti, di sorga nanti ya, itu enggak ada di dunia kecuali namanya saja. Di sana ada apel, di sini apel. Di sana ada pisang, maka di dalam Al-Qur'an disebutkan wa talhum mandud. Talh itu adalah pohon pisang, wa talhum mandud. Di sana ada anab ya, surga dari anab, dari anggur-anggur disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ma baqiyat illa asma, semua itu hanyalah nama ya. Namanya sama dengan di dunia tapi hakikatnya berbeda. Digambarkan oleh Ibnu Qayyim dalam Hajjul Arwah ila Biladil Afrah ya. Bagaimana makanan surga itu ketika digigit pertama kali akan menimbulkan kenikmatan ya. Dimakan lagi tambah enak, dimakan lagi tambah enak, dimakan lagi tambah enak, begitu enggak pernah berakhir. Ya, beda dengan makanan di dunia kan. Seenak-enaknya makanan, suapan pertama luar biasa enaknya ya. Beberapa suap mulai berkurang ya. Tambah lagi makan, tambah berkurang ya. Tambah kenyang, lihat saja udah mau muntah. Kira-kira seperti itu makannya di dunia, tapi di akhirat tidak demikian. Nah, kan begitu juga dengan neraka gitu loh. Jangan bayangkan nanah neraka seperti nanah dunia gitu loh. Lahar ya, lahar neraka itu hamim. Itu kan salah satu minuman ahli neraka ya. Hamim. Yusqawna min hamim. Mereka akan diberikan minuman dari hamim, dari lahar ya, lahar gunung berapi. Jangan bayangkan seperti lahar di dunia. Padahal kita membayangkan seperti di dunia saja kita udah enggak tahan, seperti digambarkan para sahabat. Inna halakafiyah. Api dunia saja rasanya kami enggak akan tahan. Wa fil musnad, dalam musnad Imam Ahmad ya, dari Mu'adz bin Jabal, ini peringatan terhadap dosa lain, ikhlas kafirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Ini untuk mengingatkan kita bahwa dosa di akhirat itu enggak akan mungkin bisa kita tanggung ya. Maka dikatakan di sini bahwa Rasulullah bersabda, la tusyrik billahi syai'an wa in qutilta aw khuriqta. Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Meskipun kamu harus dibunuh ya, meskipun tubuhmu harus dibakar. Ya. Ini peringatan Nabi. Jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu meskipun kamu harus dibunuh, meskipun tubuhmu harus dibakar ya. Jadi apa yang terjadi di dunia ini dengan untuk membela tauhid ya, membela agama tauhid ya, itu enggak ada apa-apanya ya. dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mengkhianati tauhid itu sendiri. Jadi jangan coba-coba mengkhianati tauhid, mengkhianati agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi berkorbanlah untuk agama Allah dengan segala sesuatu, karena pengorbanan tersebut akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kontan. Wala ta'uqanna walidaik, janganlah kalian durhaka kepada orang tua. Wa in amaraka antah kerujaan ahli kewamalik, meskipun kedua orang tua kita memaksa kita untuk meninggalkan harta dan keluarga kita. La ta'uk, jangan sekali-kali kalian durhaka kepada orang tua, karena durhaka kepada orang tua adalah dosa terbesar kedua setelah kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in amarak, meskipun mereka berdua menyuruh kalian antah kerujaan ahli wa malik, menyuruh kita untuk meninggalkan keluarga dan harta kita. Wala tatrukanna salatan maktubatan muta'ammida, jangan kalian tinggalkan salat wajib meskipun sekali dengan sengaja. Wa man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah, orang yang meninggalkan salat sekali saja maka dia telah lepas dari tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafarallahu, dalam hadis yang lain dikatakan kalau Allah berkenan Allah akan mengampuni, tapi kalau Allah enggak berkenan Allah akan mengazab. Wala tashrabanna khamran, jangan sekali-kali minum minuman keras. Fa innahu ra'su kullu fahisyah, karena itu adalah pangkal dari seluruh perbuatan dosa. Wa iyyaka wal ma'siyah, hendaknya kalian menjauhi maksiat. Fa innal ma'siyata tuhillu sakhatallah, karena maksiat itu akan mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini punya banyak sekali sanad dan jalan, ya. Sebagian di antara jalannya adalah lemah. Tapi Syekh Al-Albani mengumpulkan ini, ya. Pada satu kesempatan beliau mengatakan lam tatim dirasatu, belum sempurna penelitian terhadap hadis ini. Tapi dalam kesempatan yang lain, dalam Sahih Targhib wa Tarhib, beliau mengatakan sudah menegaskan bahwa hukumnya adalah hasan. Tapi kemudian dalam akhir penelitian beliau, Syekh Al-Albani mengatakan wa jumlatul qaul, kesimpulan terakhir dari penelitianku, kata beliau, annal hadis bi jami'i turuqihi wa syawahidihi sahihun bila raib, hadis ini sahih tidak diragukan lagi karena begitu banyak jalur dan begitu banyak penguat-penguat hadis ini. Jadi hadis yang kita sampaikan ini sahih. Karena ini pernah ditanyakan, ya, kepada beberapa kesempatan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz dan ulama yang lain, mengingat di dalam hadis ini itu ada peringatan yang bagus sekali bagi kita terhadap perbuatan-perbuatan dosa, termasuk diantaranya di sini tentang birrul walidain, ya, tentang sholat, ya. Jadi kalau hadis ini memang sahih, sungguh luar biasa maknanya. Dan ternyata berdasarkan penelitian para ahli hadis diantaranya Syekh Al-Albani, terbukti bahwa hadis ini adalah sahih. Wal ahadith fi hadzal bab ad'afun ad'af ma dzakarna, kalau kita mau menyebutkan hadis-hadis yang senada dengan ini, yang menceritakan tentang bagaimana Allah akan menghukum para pelaku dosa, ya, itu banyak berlipat-lipat ganda. Fala yanbaghi liman nasaha nafsahu ayyata'ama anha, maka orang yang mau mengingatkan dirinya terhadap maksiat jangan menutup mata. Ayyata'ama itu menutup mata, seolah-olah buta dari a'ma, ayyata'ama anha, jangan sekali-kali menutup mata. Wa yursil nafsahu fil ma'asi, sehingga akhirnya menjerumuskan orang pada perbuatan-perbuatan maksiat. Wa ta'allaq bihablir raja wa husni dzan, yang dijadikan apa namanya sandaran hanya apa, hanya harapan kepada Allah, katanya husnuzan kepada Allah. Itu jangan sekali-kali, ikhwaskan fiddin, karena ancaman dalam banyak hadis itu terlalu jelas, ya, untuk kita coba apa namanya bantah itu dengan sandaran kita yang sangat lemah tadi, ya, bersandar hanya dengan harapan, dengan husnuzan kepada Allah. Qala Abul Wafa Ibnu Aqil, Ibnu Aqil mengatakan ihdharhu wa la taghtar bihi, coba waspada dan jangan sekali-kali tertipu. Fa innahu qata'a yada fi thalathati darahim, Allah bahkan menghukum orang karena apa? Karena dia mencuri, ya, sebanyak 3 dirham. Itu menghukum dengan potong tangan di dunia ini. Wa jalada al-hadda fi misli ra's al-ibra, ya, min al-hamar, ya. akad awal memberikan hukuman jilid, ya. Hukuman jilid itu akhirnya dicemeti bagi orang yang melakukan maaf ya, perbuatan zina. Meskipun maaf ya, di sini gambarannya, meskipun hanya memasukkan benda kecil saja, gitu ya. Memasukkan benda kecil saja, hal yang kelihatan sangat sepele saja, tapi hukuman paling rendah adalah jilid, ya, bahkan bisa rajam. Waqad dakhalat imra'atun an-nara fi hira. Ya, pernahkah kita dengar hadis ya yang intinya adalah seorang wanita masuk ke dalam neraka hanya karena menghuruk seekor kucing. Habasat ha, ya. Yang dikurung sampai meninggal dunia, ya, tidak dibiarkan mencari makanan di luar dan tidak dikasih makan. Kalau dibiarkan di luar enggak dikasih makan, kucing bisa nyari makan sendiri. Tapi kalau dikurung tidak bisa nyari makan, tidak dikasih makan. Akhirnya dia masuk neraka gara-gara perbuatan tadi. Washtaghalatish shamlatu naran, washtaghalatish shamlatu naran ala man ghallaha waqad qutila shahida. Coba perhatikan hadis yang telah kita bacakan sebelumnya, ya. Ada seseorang yang hanya mencuri samlah, ya. Samlah itu seperti selendang tapi kecil gitu, ya. Selendang tapi kecil, semacam shawl, ya. Zaman sekarang shawl, shawl itu seperti shawl itu. Hanya itu saja yang diambil dari harta yang akan dibagikan dari harta rampasan perang. Padahal orang ini sudah mati syahid, ya. Orang ini mati syahid dan yang dia ambil sebenarnya mungkin hak dia juga kalau sudah dibagikan. Tapi dia mengambilnya sebelum dibagikan. Gara-gara itu, ya, samlahnya itu akan menjadi neraka, akan membakar dia. Bayangkan, ya, orang yang mati syahid. Waqala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad menegaskan, haddatsana Muawiyah. Muawiyah menuturkan sebuah riwayat. Haddatsana al-A'mas, A'mas menuturkan sebuah riwayat dari Salman bin Maisarah, dari Tariq bin Shihab, dan ini hadis marfu dari Nabi SAW, ya. Hadis marfu, jadi artinya sabda Nabi SAW. Ada beberapa riwayat dari hadis ini. Dakhala rajulun al-jannah fi zubab. Orang itu kadang-kadang masuk ke dalam surga hanya karena seekor lalat. Wa dakhala an-nar fi zubab, masuk neraka juga karena seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, kira-kira gimana konteksnya itu? Kok sampai orang masuk neraka atau surga gara-gara seekor lalat? Qala marra rajulan, konon dulu ada dua orang laki-laki. Marra ala qaumin, ya, mereka berdua berjalan melintasi sekelompok orang. Lahum sanamun, ya, sekelompok orang itu memiliki sebuah berhala. La yajuzu ahadun, ya, hatta yuqarriba lahu syai'an. Kalau mau lewat di situ, boleh lewat, tapi harus menyembelih seekor kurban untuk berhala tadi. Ya, semacam sesajen kalau zaman sekarang, ya. Sesajen yang dipersembahkan untuk berhala tersebut. Faqalu li ahadihima qarib. Kalau orang ini ada dua, ya. Secara bergiliran yang satu disuruh untuk berkurban. Qala laisa indi syai'. Aku enggak punya apa-apa. Enggak bawa binatang aku. Laisa indi syai'. Qalu qarib walau dzubaban. Sembelilah meskipun hanya seekor lalat. Hanya seekor lalat enggak apa-apa, dicari. Ditangkap satu ekor lalat, disembelih. Ya. Istilah orang ini syarat saja, ya. Ya, kalau untuk sesajen itu kan sebenarnya intinya syarat, kata orang. Jadi bukan soal apa yang disembelihnya, tapi itu syarat. Meskipun hanya seekor lalat, iya, seekor lalat disembelih sama dia. Qarrab dzubaban. Qarrab walau dzubaban faqarrab dzubaban. Faqad sabilahu, akhirnya sudah, kamu sudah selesai, silakan kamu pergi. Fadakhala an-nar, lalu gara-gara apa yang dia lakukan itu dia masuk neraka. Masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara menyembeli seekor lalat yang dipersembahkan untuk sebuah berhala. Masuk neraka. Wa qala lil akhar, kepada orang yang satu dikatakan, ya, kamu juga sekarang, ayo sembelih. Faqala ma kuntu liqarrib li ahadin syai'an min dunillah. Aku enggak mau mengorbankan apapun untuk selain Allah. Aku enggak mau memberikan sesajen, aku enggak mau menyembelih apapun untuk selain Allah. Fadarabu 'unuqahu, lalu dipukullah tengkuknya, fadakhala al-jannah, dan karena itu dia meninggal dunia dan masuk ke dalam surga. Ya, jadi coba perhatikan di sini, ya. Ini yang sering dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab tauhid, ya, sebenarnya. Yang menunjukkan bahwa kemusyrikan itu bukan hal yang main-main, ya. Jadi kemusyrikan itu bukan dinilai dari seberapa besar tindakan yang kita lakukan. Seseorang misalnya membeli keris harganya ratusan juta, ya, batu yang katanya keramat, ya, Ya, pernah itu yang di ada orang ya datang ketemu saya bilang ini batu ini sudah ditawar orang dengan 3 mobil mewah enggak saya kasih. Ya, bukan semata-mata uangnya saja katanya. Berapa kali dibeli orang ya. Saya suruh bawa dulu uangnya ditransfer ya, di tengah jalan orangnya kecelakaan, enggak kuat bawa batu ini katanya. Ya. Terus saking dahsyatnya katanya batu itu enggak setiap orang bisa milikin. Jadi harga sekian ratus juta kali sekian ratus juta saja itu enggak sepadan dengan batu tersebut. Bukan soal itu saja. Jadi bukan soal harganya yang hebat seperti yang dipertontonkan di dunia kemusyrikan di zaman sekarang ini ya. Bahkan yang enggak ada nilainya sekalipun kalau itu tujuannya adalah untuk kemusyrikan, tanggung jawabnya di hadapan Allah sama. Ya. Seorang muslim karena kemusyrikan itu akan keluar dari Islam. Seorang muslim karena kemusyrikan itu akan gugur seluruh amal perbuatannya. Jadi itu makanya diperingatkan oleh Nabi dalam banyak hadis. Ya, termasuk sahabat yang ketika mau berperang melihat ada orang-orang musyrik ya menggantungkan apa senjatanya di pohon ya, mereka biasa melakukan itu untuk nyari keramat ya. Akhirnya mereka minta sama Nabi ini, tapi versi kita, versi orang Islam itu ya Rasulullah ij'al lana dzata manat kama lahum dzata manat, ya Nabi buatkan kami dong tempat gantungan pedang seperti mereka ini ya. Artinya kita ingin mengambil kekeramatan dari tempat tersebut seperti mereka yang mereka lakukan. Tapi ini versi Islam loh ya. Kalau mereka itu ilmu hitam, kita ilmu putih. Gambarannya seperti itu. Sana ilmu hitam, kita ilmu putih. Tapi Nabi kemudian murka kepada mereka. Ya. Jadi jangan kalian minta seperti yang diminta oleh kaum Nabi. Nabi Musa dulu kepada Nabi. Nabi Musa ya. Mereka menyembelih. Ketika ditinggalkan Nabi Musa, mereka menyembelih. Mereka apa? Menuhankan seekor anak sapi. Ya. Jadi jangan kalian melakukan itu ya. Dijelaskan oleh para ulama konteks mereka sedang mau berjihad lah pada waktu itu. Dan para sahabat juga enggak minta ya apa enggak melakukan persis seperti yang dilakukan orang kafir, tapi mereka minta versi Islam ya. Jadi pohon keramat versi Islam ya gitu lah, kira-kira seperti itu ya. Pohon keramat versi Islam. Tapi Nabi tidak mengizinkan. Nabi tidak sekali kemusyrikan ya tetap kemusyrikan ya. Yang namanya kemusyrikan enggak bisa disebut dengan putih dengan hitam ya. Mereka mengatakan ya bahwa ilmu sihir itu bergantung dengan yang niatkan. Kalau baik dia jadi ilmu putih, kalau jelek dia jadi ilmu hitam. Itu sering dipahami oleh orang demikian. Tidak ada pengecualian. Ini adalah soal hukum Allah. Meskipun yang kita lakukan hanya seperti menyembelih seekor lalat, pertanggungjawabannya sama. Kemusyrikan tetap kemusyrikan. Makanya dakwah para ulama di bagian awal yang paling penting dipelihara adalah dakwah tauhid di atas segala-galanya. Warubbana oh maaf sebelumnya. وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. Kemudian penulis mengingatkan kita gitu bahwa kemurkaan Allah itu bisa terjadi oleh hal-hal yang kecil, keridhaan Allah juga bisa terjadi oleh hal-hal yang kecil. Seperti satu kata, ya, kata-kata kufur, kata-kata maksiat yang kita ucapkan satu kalimat saja. Nah, bahkan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kalimat itu bukan kalimat tapi kata, satu kata saja. Satu kata saja kita ucapkan yang itu adalah sesuatu yang membuat Allah murka, kita akan dimasukkan ke neraka yang jauhnya antara timur dengan barat. Jadi hati-hati ya. Warubbana ittakala ba'dul muqtarin. Nah, ini sebagai contoh kata beliau. Sebagian orang-orang yang tertipu iqtaral muqtarin ala ma yara min ni'amillahi 'alaihi fid dunya. Sebagian di antara orang-orang yang tertipu itu mereka menjadikan ukuran kebaikan Allah itu dengan kenikmatan yang Allah berikan di dunia kepada mereka. Wa innahu la yughayyiru ma bihi wa yadhunnu dhalika annahu min mahabbatillah. Ya, bahwa semua itu adalah sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan dia menyangka itu adalah merupakan tanda Allah senang sama dia, Allah suka. Artinya Allah mudahkan saya nyari rezeki ya. Allah mudahkan saya dalam urusan-urusan dunia. Semua digampang-gampangkan Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah cinta sama kita. Ini hati-hati ya, ini ghurur ya. Kan banyak ahli maksiat yang mencari uang dengan cara-cara yang salah lalu kemudian dia berkata, "Allah telah memberikan kepada saya kemuliaan selama ini." Ya, dulu saya orang miskin, enggak punya apa-apa, sekarang saya sukses ya, dikenal banyak orang dan lain sebagainya. Padahal pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan-pekerjaan yang berlumur dengan dosa. Tapi orang mengatakan ini adalah karunia Allah kepada dia. Nah, maka akhirnya dia mencampurkan yang hak dengan yang batil. Ya. ini yang paling bahaya banget gitu loh. Jadi uang-uang yang haram nanti sebagian disedekahkan. Dikenal dia sebagai ahli sedekah, ya. Banyak orang yang seperti itu ya. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Ini sangat berbahaya sekali karena dengan itu dia merasa sudah aman, ya. Bahwa apa yang dia lakukan selama ini tentunya pasti diridhai oleh Allah karena semuanya dimudahkan oleh Allah. Wa annahu yu'tihi fil akhirah afdal, pasti di akhirat dia akan lebih dapat lebih banyak lagi dari itu. Wa hadahul huwal ghurur, inilah hakikat daripada ghurur. Nanti akan dijelaskan bentuk ghurur apa yang seperti ini. Haddatsana Yahya bin Ghailan, Imam Ahmad mengatakan Yahya bin Ghailan menuturkan sebuah riwayat. Haddatsana Rishdin bin Sa'd, Rishdin bin Sa'd menyebutkan satu riwayat dari Harmalah bin Imran, dari Uqbah bin Muslim, dari Uqbah bin Amir, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda. Ini hadis yang menceritakan tentang hakikat yang kita sebutkan tadi. Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi. Kalau kamu melihat Allah memberikan karunia kepada seseorang, karunia dunia yang banyak sekali, padahal orang itu gemar berbuat maksiat, ma yuhib, dia mendapatkan apa yang dia senang, fa innama huwa istidraj, maka itu yang disebut dengan istidraj, ya. Istidraj itu yaitu sesuatu yang seperti karunia Allah padahal bukan karunia Allah. Seperti karomah tapi dia bukan karomah. Maka istidraj itu digambarkan oleh para ulama banyak macamnya. Istidraj bagi orang-orang yang sering melakukan perbuatan maksiat itu biasanya berupa rezeki, kekayaan. Itu orang yang berbuat maksiat. Rezekinya dimudahkan, ya. Kalau orang lain dagang susah, dia gampang. Ya, kalau orang lain mendapatkan rezeki yang dia inginkan itu bersusah payah enggak dapat-dapat, dia demikian mudahnya. Tapi kalau dia itu adalah ahli ibadah yang sesat dalam ibadahnya, banyak melakukan perbuatan-perbuatan ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Islam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini akan diuji dengan istidrat yang lebih dahsyat lagi yang disebut dengan al-karamatul kadzibah. Ya. Seperti keramah, karomah tapi bukan karomah. Karomah abal-abal, ya. Ya. Kalau orang sekarang kaleng, ya. Ya. Ya, orang kalengan itu ya. Jadi bukan betulan. Jadi seperti karomah tapi bukan karomah. Seolah-olah dia bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i itu termasuk yang paling keras, ya, terhadap hal ini, ya. Makanya idza ra'aita, ya, man yamshi alal ma' wa yatiru fil hawa, ya, fala ta'jabuhi. Kalau kamu melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air sekalipun, terbang di udara sekalipun, ini ucapan Imam Syafi'i, jangan kamu terkejut sedikit pun, jangan kamu takjub sedikit pun sebelum kamu betul-betul periksa amalan orang tersebut berdasarkan kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Jadi Imam Syafi'i paling keras sebenarnya, ya. Di antara imam empat ini sebenarnya yang paling keras dalam persoalan-persoalan bid'ah itu adalah Imam Syafi'i. Yang paling tegas dalam persoalan bid'ah itu Imam Syafi'i. Yang banyak nukilan-nukilan dari beliau kecaman terhadap orang-orang yang melakukan kebid'ahan itu adalah Imam Syafi'i. Salah satu di antaranya ini, ahlul bid'ah yang kemudian mendapatkan karomah palsu ini. Jadi kita jangan heran gitu loh. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, Imam Hajar Al-Asqalani juga salah seorang ulama Syafi'iyah. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan untuk membedakan antara karomah dengan sihir, salah satu di antaranya yang paling jelas, kata beliau, bahwasanya karomah itu sesuatu yang tidak dapat dipelajari. Ya. Jadi kalau ada orang misalnya mengamalkan ini sekian sekali, dibaca dan lain sebagainya, kemudian dia akan dapat karomah, ini sihir. Karena yang namanya karomah tidak dapat dipelajari. Lalu bagaimana dia bisa mendapatkan itu? Karena apa yang diamalkan gak ada tuntunannya. Karena gak ada tuntunannya adalah kebid'ahan. Karena kebid'ahan maka setan yang masuk di dalamnya. Setan yang memberikan kekuatan kepadanya bukan Allah. Ini yang kita harus hati-hati. Ya. Tidak bisa dipelajari. Yang namanya karomah tidak bisa dipelajari. Karomah diberikan Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kemudian kedua kata beliau. Orang yang memiliki karomah itu berbeda dengan mukjizat. Ya. Para ulama dan wali-wali Allah yang mendapatkan karomah ini justru malu, takut kalau seandainya itu bukan karomah. Mereka memohon ampun, beristighfar kepada Allah. Dan berusaha untuk tidak menunjukkannya di hadapan manusia sebisa mungkin. Beda dengan mukjizat. Ya. Mukjizat itu ketika datang harus ditunjukkan di hadapan umat. Namanya saja mukjizat, untuk melemahkan. Nah, jadi mukjizat itu untuk melemahkan klaim salah orang-orang kafir. untuk menguatkan klaim benar para nabi gitu loh. Itu perbedaan antara karomah dengan mukjizat. Maka gak ada yang namanya karomah justru dipertontonkan. Ini saya bisa gini, bisa misalnya ngubah kertas jadi uang misalnya, daun jadi uang dan lain sebagainya, dipertontonkan. Gak mungkin, tidak akan mungkin gitu. Karena karomah itu ketika diberikan kepada seseorang karena ibadahnya, itu para wali-wali Allah justru khawatir. Itu dijelaskan secara panjang lebar oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Kita kembali kepada persoalan. Ini karena kita bicara tentang istidrat ya. Jadi istidrat itu luar biasa ya. Kemudian Nabi membaca firman Allah, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun." Ketika mereka itu lupa ya, nasu ma dzukiru bihi dengan peringatan yang telah disampaikan kepada mereka, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', justru kami berikan mereka karunia kenikmatan. Ya, yang ahli ibadah salah itu diberikan karomah-karomah palsu ya, melalui tangan-tangan setan ya. Kemudian yang apa namanya, yang ahli dunia itu diberikan dunia. Ya, ahli-ahli dosa, ahli maksiat itu diberikan dunia. Hatta idza farihu bima utu, ketika mereka bergembira dengan apa yang mereka dapatkan, akhadnahum baghtatan, kami ambil mereka tiba-tiba, dan mereka di dalam keadaan kebingungan. Ikhlas kan fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sebagian para ulama dahulu mengatakan, "Idza ra'aitallaha yutabi'u 'alaika ni'matan wa anta muqimun 'ala ma'siyatin aw 'ala ma'asih fahdharu." Ya. Kalau kamu menyadari nih, kamu banyak maksiat, tapi kok kenikmatan Allah enggak lepas-lepas dari dirimu, makin lama makin banyak saja. Hati-hati. Kita khawatir apa yang kita kamu dapatkan itu betul-betul merupakan istidraj yang membuat kamu itu lupa diri, lupa taubat, ya, lupa mendekatkan diri kepada Allah, ya. Semakin enggak sadar akan dosa-dosa. Ini bahaya sekali. Fa inna ma huwa istidrajun yastadrijuka bihi. Karena itu adalah istidraj. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walaula ayyakuna an-nasu ummatan wahidatan." Kalau seandainya manusia ini bersatu semua, bersatu di sini dalam kekafiran maksudnya, bukan dalam keimanan. Itu dijelaskan dalam tafsir. Laja'alna liman yakfuru birrahman, kami juga akan tetap memberikan kepada mereka yang kafir itu ya, libuyutihim suqufan min fiddatin, dalam satu riwayat bacaan saqfan min fiddatin, kami akan buatkan ya atap-atap rumah mereka yang terbuat dari perak. Wa ma'arija 'alaiha yadhharun, ya. Kemudian akan kami berikan mereka itu apa, tangga-tangga yang tinggi di rumahnya. Artinya mereka itu buat mereka, kami buatkan rumah yang tinggi, ada tangga-tangganya. Alaiha yadhharun, ya, alaiha yas'adun, yang bisa mereka naiki. Wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaqi'un. Kemudian kami buatkan buat mereka pintu-pintu, tempat-tempat tidur, ya, alaiha yattaqi'un, yang sama seperti sebelumnya dibuat dari perak-perak ya. Bisa mereka gunakan untuk bersandar, untuk nyantai-nyantai. Wa zukhrafa, bahkan kadang-kadang kami berikan yang terbuat dari emas. Wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya, padahal semua itu adalah kenikmatan dunia saja. Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin, sementara kenikmatan akhirat hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ini sebenarnya makna lain apa dari ayat ini yang semakna dengan ayat yang disebutkan sebelumnya ya. Juga yang semakna dengan hadis yang disebutkan tadi. Jadi begitu orang-orang itu kafir gitu loh. Dengan kekafiran mereka bukan berarti mereka akan diazab di dunia, enggak. Bahkan banyak di antara mereka yang diberikan kekayaan berlimpah-limpah. Maka jangan heran ya, orang yang kufur di dunia ini sekarang ya punya kekayaan yang luar biasa. Ya, punya kekayaan yang luar biasa sekali diberikan kepada mereka. Mereka menikmatin segalanya itu dengan terserah hati mereka. Ya, bahasa orang sekarang, orang kaya itu bebas ya. Mau ngapain aja mereka terserah ya. Mau mereka tidur di atas uang ya, mau mereka nginap di hotel satu malam harganya 1 miliar rupiah, itu sudah ya. Itu kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Lalu kalau sebagian di antara kita mengatakan, mungkin ada juga sebagian orang-orang yang mukmin yang mendapatkan kekayaan yang meskipun enggak sampai kayak gitu-gitu amat gitu. Tapi mendekati itulah diberikan kenikmatan dunia ya, semua itu pun sama gitu. Kalau memang itu karena ketakwaan mereka ya, mudah-mudahan itu adalah merupakan tanggung jawab mereka di dunia ini untuk berbagi dengan sesama. Mudah-mudahan Allah menitipkan sebagian di antara kekayaan Allah di dunia kepada mereka untuk disedekahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Tapi itu bisa diperhatikan dalam apa yang kita miliki ya. Jadi kalau orang-orang yang kaya dari kalangan orang-orang yang beriman, dia tidak akan mendahulukan hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Dia membeli hal-hal yang tidak bermanfaat hanya untuk dipajang-pajang dan lain sebagainya. Sementara di kiri dan kanannya banyak orang-orang yang membutuhkan ya. Tetangga-tetangganya yang jelas makan enggak makan saja kita enggak tahu. Tapi di rumah kita menumpuk barang-barang yang harganya mahal sekali yang kadang-kadang hanya untuk dipajang saja. Ya, ini sebuahnya tentunya menjadi catatan gitu. Kalau memang betul-betul harta kita adalah titipan untuk kita berikan kepada orang-orang yang berhak, pantaskah kita bermandi dengan kemewahan-kemewahan tadi ya untuk diri kita, sementara yang kita berikan kepada orang-orang yang butuhkan itu enggak seberapa. Bukankah ini halal? Iya, halal. Tapi wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Al-Qur'an sudah menegaskan bahwa dalam harta kita itu ada hak-hak yang bukan milik kita. Itu milik orang-orang yang sangat membutuhkan. Ya, emang ini milik kita pada asalnya. Tapi begitu ada orang membutuhkan, tetangga sebelah kita saja, ya, tidur dalam keadaan lapar, itu tanggung jawab iman kita sudah rusak ya, kalau kita membiarkan itu terjadi. Itu baru satu tetangga, dua tetangga, tiga tetangga, empat tetangga. Bagaimana kok seluruh orang tinggal di kiri kanan kita orang-orang miskin? Nah, itu harus kita pikirkan. Ikhlaskan fidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang diberikan kekayaan di antara orang-orang Islam juga harus berpikir bahwa itu tidak semata-mata merupakan kebaikan buat mereka. Kemudian waqad radda subhanahu wa ta'ala man yadhunnu an hadzan ya, orang yang berprasangka salah itu kemudian dikecam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman ya. Ini kecaman Allah kepada sebagian orang yang kalau dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan karomah kepadaku. Akraman di sini dari karomah. Memberikan kemuliaan artinya memberikan karomah. Ya, ini karomah dari Allah, ini kemuliaan dari Allah. Kalau bahasa orang umumnya kan kemuliaan, ya. Kalau bahasa Islamnya itu karomah. Kemuliaan dengan harta, kemuliaan dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah. Ya, ada orang yang saya sebutkan ya, dia bermaksiat setiap hari kesana kemari, tapi kalau menghafal Quran masih tetap lancar, ya. Hafalan Qurannya masih tetap bagus gitu. Jadi kalau ada orang hafalannya bagus segala macam, dia tenggelam pada salah satu di antara dua hal. Ini hati-hati, perhatikan ya. Hafalannya bagus, hafalan hadisnya bagus, Qur'annya bagus, tapi kemudian dia tenggelam dalam salah satu, ya. Pertama, kemaksiatannya jalan terus. Atau dia melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya. Ya. Maka apa yang dia dapatkan itu adalah karamatun kadzibah. Nah, itu keramat atau kemuliaan abal-abal. Ini hati-hati ya. Dan yang kedua ini lebih samar dari yang pertama. Ya, kalau kenikmatan dunia kan agak kelihatan lah. Orang tahu, oh saya mungkin saya banyak berbuat maksiat sehingga ini menjadi istidrar buat saya. Tapi kalau sudah itu merupakan perbuatan-perbuatan ibadah yang salah ya. Orang yang melakukan perbuatan ibadah yang salah itu rata-rata enggak sadar, bahkan membela diri. Ya. Lalu kemudian orang berbangga dengan segala hafalan yang dia miliki. Nah, ini hati-hati ya. Berhati-hatilah. Jadi makanya kita mawas diri. Kita enggak usah lihat ke orang lain, lihat saja ke diri kita ya. Gak usah ini dijadikan jurus untuk menyalahkan orang lain, enggak. Saya selalu menyampaikan berbagai hal yang hendaknya dijadikan catatan diri kita. Diri kita saja, kita lihat maksiat yang kita lakukan gimana, ya. Ibadah yang kita lakukan sudah benar-benar sesuatu tuntunan Nabi atau belum, ya. Diri kita saja dijadikan sebagai catatan, ya. Yang paling penting. Karena kalau ini hanya dijadikan jurus untuk nyalahin orang lain, hidup enggak kelar-kelar, ya. Hidup kita enggak kelar-kelar, kebaikan kita yang kelar, ya. Ya. Kebaikan kita di hadapan Allah yang kelar. Jadi oleh sebab itu ini catatan-catatan penting yang wajib kita kembalikan ke diri kita. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Tapi kalau sudah dibatasi rezekinya, fa yaqulu rabbi ahanan, waduh. Allah telah menghinakan kita. Jadi ukuran kehinaan, kemuliaan itu hanya baik atau enggak. Kalau lagi kaya, lagi enak, semuanya lancar, Allah sedang memuliakan kita ini. Kalau tiba-tiba kita mendapatkan musibah, Allah sedang menghinakan kita. Ya, jadi ukurannya hanya itu, ya. Musibah kehinaan, ya. Kalau urusan semua lancar kemuliaan, ini bahaya banget. Ya. Padahal banyak sekali azab yang Allah berikan justru dengan kemuliaan. Ini yang disebutkan, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan akan datang, ya. Karena ini ada pembahasannya khusus setelah ini, ya. Ya, bahwasanya kadang-kadang justru kenikmatan itu jauh lebih besar, ya, godaannya daripada kesusahan. Ai laisa kullu man na'amtuhu wa wasa'tu 'alaihi rizqah. Bukan semua orang yang diberikan nikmat oleh Allah diluaskan rezekinya oleh Allah, aku nukat akram tuhu berarti Allah telah memuliakan dirinya. Enggak. Walaysa kullu man ibtalaitu, bukan setiap orang yang diuji oleh Allah. Dayaqtu alaik, diberikan kesusahan ya. Makan susah, nyari rezeki susah, keluar rumah susah misalnya. Aku nukat ahantuhu berarti dia sudah dihinakan oleh Allah. Juga belum tentu. Balibtala hadha bin ni'am uqima hadha bin ibtila. Kadang-kadang ya, justru orang yang terkena musibah itu sedang diberikan kenikmatan oleh Allah dengan musibah. Dan orang yang mendapatkan kenikmatan itu sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan cobaan Allah itu dengan segala kenikmatan yang dia dapatkan. Jadi kadang-kadang bisa berbalik. Orang yang sedang terkena musibah itu sedang diberikan kenikmatan ya. Diuji dengan musibah itu kemudian diberikan pahala, itu kan namanya kenikmatan. Tapi orang yang mendapatkan kenikmatan justru dia sedang disiksa dengan kenikmatan. Kenapa disiksa? Karena dia diberikan cobaan dengan kenikmatan itu dia gagal untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Dalam Jami' Imam At-Tirmidzi disebutkan innallaha yu'til dunya man yuhibbu wa man la yuhib wa la yu'til imana illa man yuhib, ya. Allah itu akan memberikan dunia itu kepada orang yang Allah suka dan Allah enggak suka. Artinya kafir, mukmin semuanya akan diberikan dunia. Ya. Dunia, kekayaan dunia yang Allah berikan itu enggak nunjukkan kemuliaan sedikit pun, ya. Karena orang kafir atau orang mukmin akan dapat, akan bisa dapat. Kita orang beriman berusaha mencarinya sesuai dengan jalur-jalurnya, ya. Lalu Allah pantaskan kita menjadi orang kaya, kaya kita. Orang kafir pun sama gitu. Enggak karena kafir dia menjadi miskin, juga enggak karena beriman dia menjadi kaya. Tapi Allah hanya akan memberikan iman kepada orang yang Allah cintai saja, ya. Ini diantara makna dari doa Nabi ya dulu ya, ketika beliau menginginkan Islam itu dimuliakan dengan orang-orang kuat. Beliau lihat ada dua orang kuat di kota Mekah, yaitu Umar bin Khattab dan Amr bin Hakam atau yang dikenal dengan Abu Jahal, ya. Lalu Nabi berdoa, Allahumma ayyidil Islam bi ahabbi, lafalnya begitu, bi ahabbi rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu di antara dua orang yang paling engkau cintai, ya. Amr bin Hakam atau Umar bin Khattab. Amr bin Hakam atau Abu Jahal, waktu itu belum digelar Abu Jahal. Amr bin Hakam atau Umar bin Khattab. Lalu Allah memilih siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi ketika Allah memberikan iman, Allah hanya akan memberikan iman kepada orang yang Allah cintai, Allah sukai. Ya, jadi itu makanya para ulama sering menyebutkan ketika menyebutkan kisah tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Kalau kita melihat kepantasan orang seperti Abdullah bin Abil bin Salul itu enggak mungkin tidak masuk Islam, ya. Karena di masa jahiliyah kalau ada Aus dan suku Aus dan Khujrat itu berperang, itu yang damaiin dia. Dia itu orang yang sangat dimuliakan, orang yang sangat bijak, ya. Maka ketika Aus dan Khujrat masuk Islam, ya, dia itu merasa nggak pantas kalau dia ini nggak masuk Islam juga. Ini orang ini aja berbuat kebaikan dengan masuk Islam. Akhirnya dia pura-pura masuk Islam. Tapi dia menyembunyikan ketidaknyamanan dia. Dia merasa dirinya, kehormatan dirinya telah dirampas oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ajaran yang dibawanya. Jadi makanya dia masuk Islam dengan terpaksa, lahiriahnya Islam, tapi dia menyembunyikan kekafiran. Jadi Allah tidak menyukai dia masuk Islam, ya tidak. Tentunya karena ada di dalam dirinya hal-hal yang tidak membuat dia bisa masuk Islam. Ada hal yang tidak disukai oleh Allah tadi. Itu ketakaburan dia tadi. Abu Thalib juga begitu. Kecintaan dia yang berlebihan kepada nenek moyang, dengan agama nenek moyang, itu yang membuat beliau terhalang untuk masuk Islam. Padahal kalau soal bela, Islamnya luar biasa, ya. Nabi Muhammad dibela. Makanya doa Nabi membuat azab bagi Abu Thalib itu dibedakan dibandingkan dengan orang-orang kafir yang lain, diringankan. Ya. Itu karena doa Nabi. Tetapi tetap saja Allah tidak memberikan hidayah, karena Allah hanya akan memberikan iman itu kepada siapapun yang Allah cintai. Ya, oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba-hamba yang selalu Allah cintai, Allah ridai, sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita adalah kebaikan. Ketika kita pada suatu ketika mendapatkan derita dan musibah, cobaan, semua itu menjadi bagian dari kebaikan kita. Dan ketika Allah memberikan kenikmatan juga akan menjadi kebaikan buat diri kita di dunia dan di akhirat. Hadza lil ilmi fa tabiru wa ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.